Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita telah membaca bab Naqdus Shahifah, selesainya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib, ditandai dengan rusaknya lembaran pemboikotan yang mereka tempel di dalam Ka'bah dengan sebab rayap yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kertas tersebut. Kita masuk pada bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, mautu Khadijah radhiyallahu taala anha wa Abi Talib. Kematian Khadijah, semoga Allah meridainya, dan kematian Abu Talib. Wa matat Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha ba'da mauti Abi Talib bi ayyam. Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia setelah kematian Abu Talib beberapa hari. Jadi tidak lama dari selesainya pemboikotan, Abu Talib meninggal. Beberapa hari setelah itu Khadijah meninggal. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة وعمه. Gangguan semakin keras menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya setelah kematian Khadijah dan pamannya. Watajarra'u alaihi, mereka semakin lancang terhadap beliau. Wakashafuhu bil adha, mereka pun semakin gencar mengganggu beliau. Wa aradu qatlahu, mereka ingin untuk membunuh beliau. Famana'ahumullahu min dhalik, namun Allah Subhanahu wa taala mencegah dan menghalangi mereka dari rencana jahat tersebut. Qala Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, berkata Abdullah bin Amr bin al-As, hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum fil hajri. Saya melihat mereka sedang berkumpul, tokoh-tokoh mereka di sisi Hijr Ismail. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mulai berbicara dan membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ma ra'aina mithla sabrina alaihi. Saffaha ahlamana wa syatama aba'ana wa farraqa jama'atana. Alangkah sabarnya kita ini terhadap Muhammad. Dia telah membodoh-bodohkan kita, telah mencela leluhur kita, telah mencerai-beraikan persatuan kita. فَبَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ. Ketika mereka sedang ngobrol, gosip, sedang menghibai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi muncul. Kemudian beliau menyentuh rukun Yamani. Yakni sangat dekat. Hijrah. Mereka sedang duduk di Hijr Ismail, sebelahnya Ka'bah. Rasul datang langsung ke sebelah Ka'bah, sisi yang lain juga. Falamma marra bihim ghamazuh. Ketika Rasul melewati mereka, mereka pun menatap Rasul dengan pandangan yang penuh dengan kedengkian. Kalau bahasa Jawa, dipentelengi. Ya. Kalau bahasanya sedayu, dipendelii. Ini bahasa Indonesia ini apa ya? Dipelototi ya. Ini orang ini melotot melihat Rasul. Karena Rasul tawaf. Kebiasaan beliau ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau tawaf. Otomatis ketika keliling, melewati mereka. Mereka melihat Rasul, melotot matanya, dilihatin. Ya. Wafi hadis disebutkan dalam sebuah hadis, annahu qala lahum fi tsalitsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka pada kali yang ketiga, yakni pada putaran yang pertama ketika Rasul melewati mereka, dipelototi beliau. Putaran yang kedua si melotot mereka. Putaran yang ketiga tambah melotot matanya. Nah, yang ketiga ini Rasul tidak tahan. Akhirnya beliau ngomong sama mereka. Laqad ji'tukum bidzabhi. Sungguh saya datang kepada kalian dengan membawa kematian. Wa annahum qalu lahu ya Abul Qasim ma kunta jahula fansarif rashida. Akhirnya mereka pun langsung mengomentari ucapan Rasul. Mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, kamu itu bukan orang dungu. Tolonglah kamu menyingkir dari kami dengan bijak, ya. Nah, mereka yang memulai. Rasul datang gak ngapa-ngapain, belum datang sudah diomongin, diribai. Ketika datang dipelototi, ya gak kuat beliaunya, langsung dibilang kayak gitu. Nah, mereka paham, ini tempat keramat, tempat suci ini, omongan bisa terjadi. Yang ngomong orang jujur, orang amanah, ya gentar mereka deh gitu kan. Akhirnya mereka bilang, ya jangan gitu, wis minggir. Kamu jangan muter-muter di sekeliling kita, minggir. Ya, kitanya lagi jengkel sama kamunya, kamu juga kayak gitu, wis minggir, minggir. Ya, gak pingin ada keributan. Falamma kana minal ghad ijtama'u faqalu. Besoknya, tambah nemen. Mereka berkumpul dan mereka berkata, zakartum ma balagha minkum. Hatta idza takallama bima takrahun taraktumu. Masih ingatkah kalian kemarin ketika dia ngomongi kalian dengan ucapan yang kalian tidak suka, kalian malah membiarkan dia. Ya, ini yang tadi disebutkan. Ketika mereka melototin, Rasul bilang, laqad ji'tukum bidzabah. Itu kan ucapan kasar. Hari yang kedua ini ngerumpi lagi mereka. Ini ngalah-ngalahi mak-mak PKK ini, ya. Kalah ini mereka. Nah, ini orang-orang Quraisy ngerumpi lagi, gosip lagi. Nih, kemarin itu loh Muhammad, ya. Kita pelototi lah kok membalas ngomong. Kok menengai kita ya? Kok kita diem aja yo? Kalanya kita terhipnotis sama dia ini. Fa bainama hum kadzalik ittala'a 'alaihim. Ketika mereka sedang gosip, Rasul muncul lagi. Ya, karena memang ritualnya beliau, ya, beliau ke Masjidil Haram tawaf di Ka'bah, memang ibadah, ya. Nah, mereka ini sing bahlul, jadi ini wis gosip aja kerjaan dia. Jadi ketika mereka gosip lagi, ngomongin tindakan Rasul yang kemarin, mereka agak kesel, jengkel. Kok menengai gitu ya? Muhammad ngomong kayak gitu, kok kita malah takut ya, malah diem ya. Wah, gak beres ini. Ketika lagi ngobrol, Rasul muncul, ya, kesempatan sama mereka. Faqalu qumu ilaihi wasbat rajulin wahid. Mereka tanpa pikir langsung mengatakan, "Ayo, Keroyok Muhammad. Keroyok ya ikhwah. Falaqad ra'aitu Uqbah ibn Abi Mu'ayth akhidan bima jami'i ridai wa qama Abu Bakr dunah wa huwa yabki yaqulu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Ketika mereka sedang mengeroyok Rasul, saya melihat Uqbah bin Abi Mu'ayth sedang menarik selendang Rasul. Abu Bakar ada di sampingnya menghalau orang-orang sambil menangis dan mengatakan, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Nah, ini langsung dikeroyok Rasul. Karena mungkin mereka udah jengkel. Kemarin kok diem aja, diomongin kayak gitu, kok menengahi kitanya ini. Wah, hilang kesempatan. Lagi ngomong gitu, muncul Rasul. Nah, ini muncul lagi. Langsung digarap sama mereka. Mereka ngeroyok Rasul, tarik-tarik bajunya, tempelani mukanya beliau. Sahabat Abu Bakar memang selalu ada di sampingnya beliau. Langsung menghalau ya. Semuanya dihalau, yang mukul di dihalau pukulannya, yang narik-narik Rasul dihalau sama beliau. Wa fi hadits Asma radhiyallahu taala anha disebutkan dalam hadisnya Asma radhiyallahu taala anha, fatas sarihu ila Abi Bakrin, ada seseorang yang langsung datang ke rumahnya Abu Bakar. Faqalu adrik sahibat, mereka mengatakan selamatkan temanmu itu sedang dikeroyok di Ka'bah. Fa kharaja min 'indina wa lahu ghadair arba'. Abu Bakar pun segera meninggalkan kami menuju kepada Rasul. Ketika itu rambutnya beliau ada 4 jalinan rambut. Ini kebiasaannya orang Arab ya. Kalau mereka rambutnya panjang itu dikuncir ya ikhwah. Ya. Jenggot mereka kalau panjang, panglima-panglima perangnya itu dikuncir, dikuncir sampai belakang ke nyambung ke rambut. Itu panglima perangnya biasanya seperti itu. Orang itu orang, saya beberapa kali melihat mereka kayak gitu, apalagi jenggotnya udah panjang, orangnya kote gitu, terus rambutnya juga panjang, itu ininya dikuncir sampai belakang, kuncir sampai belakang. Wah, tayyib. Nek kini kayak gitu jelei ya, wah, ya. Kalau mereka memang kelihatan gagah ya, cocok dengan parasnya dan modelnya seperti itu. Nah ini sahabat Abu Bakar, rambutnya kebetulan panjang, beliau ikat menjadi 4 ikatan. Fakhraja wa huwa yaqulu wa ilakum ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Sahabat Abu Bakar keluar menuju ke Ka'bah melindungi Rasul sambil mengatakan, celaka kalian, apakah kalian hendak membunuh seseorang yang berkata Rabbku adalah Allah? Falahau anhu, maka orang-orang pun langsung berpindah dari Rasul. Wa aqbalu ala Abi Bakrin, gantian mereka mengeroyok Abu Bakar ya. Ki opo mane koncone iki teko ape ngrewangi. Wah, langsung Rasul ditinggal, posisinya sudah dipukuli, datang ke Abu Bakar dipukuli juga sama mereka. Faraja'a ilaina la yamassu syai'an min ghadairihi illa raja'a ma'ahu. Abu Bakar kembali ke rumah dalam keadaan 4 ikatan rambutnya tadi tidaklah mereka menyentuh atau merusaknya, melainkan kembali seperti semula. Ya, ini karomahnya beliau. Jadi ketika mereka ada yang jambak rambut beliau, rambutnya balik lagi, ya, utuh lagi. Jadi ketika balik pulang, posisinya rambutnya masih rapi. Wa maratan kana yusalli 'indal bait. Pernah sesekali, ini kondisi setelah Abu Thalib meninggal ya ikhwah. Setelah Khadijah meninggal, kondisinya sampai seperti ini. Mereka berani ngeroyok Rasul. Zamannya Abu Thalib, jangankan ngeroyok, nyentuh enggak berani mereka. Ada Abu Thalib. Lah ini sudah tidak ada semua. Jadi beliau dibikin bulan-bulanan seperti ini. Wa maratan kana yusalli 'indal bait. Pernah sesekali Rasul sholat di sisi Ka'bah. Wa rahtun min asyrafihim yarawnahu. Ada beberapa orang dari pemuka Quraisy melihat Rasul sedang sholat. Fa'ata ahaduhum bisala jazur. Salah satu dari mereka pergi, kemudian datang kembali membawa sala jazur. Sala itu kotoran, jazur itu onta. Nah, ini kotoran onta. Faramahu ala dhahrih. Kemudian dia pun meletakkan kotoran itu di atas punggungnya Rasul. Ketika itu Rasul sedang sujud. Orang ini datang bawa salah jazur, taruh di atas punggungnya Rasul. Wa kanu ya'lamuna as-sidqah wa amanatah wa anna ma ja'a bihi huwal haqq. Mereka sesungguhnya mengakui kejujuran Rasul, amanah beliau, apa yang beliau bawa itu benar. Lakinnahum kama qala Allah Ta'ala fa innahum la yukadzibunak walakinnal zalimin bi ayatillahi yajhadun. Tapi mereka keadaannya seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak mendustakan dirimu, tetapi orang-orang zalim mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni mereka sesungguhnya tidak ragu akan kebenaran Rasul. Mereka juga mengakui amanah beliau, kejujuran beliau, dakwah beliau itu benar. Tapi karena memang keras kepala, sombong, gengsi, tidak mau ngikut sama Rasul, menolak dengan berbagai macam alasan, itu yang menyebabkan mereka memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dzakara az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri menyebutkan anna Aba Jahlin wa jama'atun ma'ahu. Abu Jahal dan beberapa orang bersama dengan dia. Wa fihimul Akhnas ibn Syariq, ada yang bernama Akhnas bin Syariq. Istama'u qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil lail. Mereka di waktu malam pernah mendengarkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu malam Rasul biasa salat malam, dan salat malam untuk beliau itu wajib. Beliau mendengarkan, mereka mendengarkan bacaan Rasul, membacakan Al-Qur'an. Faqala al-Akhnas li Abi Jahlin, Akhnas mengatakan kepada Abu Jahal, "Ya Abul Hakam, ma ra'yuk fi ma sami'ta min Muhammad?" Wahai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu dari bacaan Muhammad yang kamu dengarkan? Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, "Tanaza'na nahnu wa banu 'Abd Manaf asy-Syaraf." Kami dulu bersama dengan Bani Abdul Manaf selalu bersaing untuk mendapatkan kehormatan. At'amu fa'at'amna. Kalau mereka bersedekah ngasih makan, kita juga sedekah ngasih makan. Wa hamalu fahamalna. Kalau mereka menanggung beban orang lain, kami juga menanggung beban itu. Wa a'tau fa'a'taina. Kalau mereka sedekah, kami juga sedekah. Hatta idza tajazaina an hukab wa kunna kafarsayrihan, hingga ketika kami semua duduk di atas kuda dan kami sudah siap untuk memacu kuda tersebut, lalu tiba-tiba Bani Abdul Manaf mengatakan, minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama, di antara kami ada seorang nabi yang membawa wahyu dari langit. Famata nudriku hadza, dari mana kita bisa memahami kayak seperti ini? Yakni kita bisa bersaing dalam bab ini dari mana? Wallahi la nasma' lahu abadan wa la nusaddiquhu abada. Demi Allah, kami tidak akan mendengarkan hal itu selama-lamanya dan kami tidak akan membenarkannya selama-lamanya. Ya, ini Abu Jahal di sini sebenarnya ngakui bagaimanakah keutamaan beliau. Tahu. Cuma dia merasa gengsi untuk mengikutinya. Kenapa? Merasa tersaingi. Karena dari ucapan Abu Jahal, dia menyebutkan bagaimanakah kondisi Bani Abd Manaf dengan kabilah Quraisy secara umum. Ya, ini mereka dulu itu bersaing untuk mendapatkan kemuliaan. Pengen dijadikan sebagai orang paling nomor satu di kalangan Quraisy dan bangsa Arab secara umum. Abu Jahal bercerita, kami dulu sama Bani Abdul Manaf itu saingan, ya. Gimana caranya kita jadi orang nomor satu? Kalau mereka sedekah, kami juga ikut sedekah. Kalau mereka ngundang orang lain makan-makan, kita juga gelar makan-makan. Kalau mereka membantu orang lain, kita juga membantu orang lain. Ketika kita sudah seperti kuda pacu yang terus berlari dan kejar-kejaran, lah kok tiba-tiba Bani Abdul Manaf ngomong ada nabi di kalangan mereka. Terus kita mau bersaing lewat mana? Enggak ada nabi di tengah-tengah kita. Kok tiba-tiba mereka ngaku ada nabi? Wis, selesai sudah persaingan antara kita dengan mereka. Yang ada hanyalah permusuhan. Wa fi riwayat inni la'alam anna ma yakulu haq walakinna Bani Qusay qalu fina nadwa faqulna na'am qalu wa fina al-hijaba faqulna na'am qalu fina al-siqayah faqulna na'am wa dhakara nahwahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Jahal mengatakan, saya faham, tahu apa yang diucapkan oleh Muhammad itu benar, tapi Bani Qusay dulu, yakni pemimpin mereka, mengatakan finan naduah, kami yang mengatur naduah. Naduah itu apa? Rumah. Rumah yang dipakai untuk musyawarah. Sudah lewat dalam awal pembahasan. Faqulna na'am, kami manut. Wa qalu final hijabah, kami yang mengurus hijabah. Hijabah itu bajunya Ka'bah. Kami yang ngurus. Kami mengatakan iya, nurut. Qalu fina siqayah, kami yang ngurus siqayah. Sukaya itu ngasih minum gratis kepada jamaah haji. Qulna na'am, kami pun nurut. Wa dzakara nahwahu, kemudian dia menyebutkan yang sejenisnya. Yakni ketika mereka mengatakan finan nubuwah, di tengah-tengah kami ada seorang nabi, nah disinilah kami mulai memberontak. Yakni dari mana ada nabi? Ya, kok bisa ada nabi yang dapat wahyu dari langit, dari kalangan Bani Abdul Manaf atau Bani Qusay? Kalau yang ini kami tidak bisa nurut. Akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka.